اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Qiyamah, pada firman Allah Ta'ala, Naam, kalla idha balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu fis saq ila rabbika yawma'idhin ilmasaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Nah, sampai sini, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana ketika kematian itu datang dan tidak ada yang bisa mengobati dari penyakit mati tersebut, dan ketika betis sudah bersilangan, sudah bertempelan, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia dikembalikan. Tetapi sayangnya orang-orang kafir, ketika dia mati, mendapati sesuatu yang dia dulu ingkari selama hidupnya. Dulu dia tidak mempercayainya, tidak salat, tidak beribadah kepada Allah. Justru dia mendustakan dan berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian kemarin disampaikan pula firman Allah ta'ala, di mana orang-orang kafir tersebut cirinya adalah ketika mereka bersama dengan orang yang sejenisnya, ya, mereka kelihatan sombongnya, kelihatan congkaknya, dan kelihatan permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula laka fa aula." Celaka bagimu, sungguh celaka. "Tsumma aula laka fa aula." Celaka, kemudian celaka. Ya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja sia-sia? Alam yakun nutfatan min mani yumna? Bukankah sebelumnya dia hanya dari setetes air mani yang keluar dari tulang sulb? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Kemudian Allah ciptakan sedemikian rupa sampai sempurna menjadi manusia. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, kemudian Allah jadikan manusia tersebut berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati tadi? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, awla laka fa awla thumma awla laka fa awla, hadha tahdidun ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه. Ayat ini merupakan ancaman, intimidasi yang sangat ditekankan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir tersebut cirinya المتبختر في مشيه, yaitu orang-orang yang congkak, sombong ketika berjalan di muka bumi. Ini ciri orang kafir yang paling nampak. Dari berjalannya sombong, membuat kerusakan. Ayu haqqu laka an tamshi hakadha. Dan sungguh sesuatu yang wajar engkau berjalan sombong di muka bumi. Waqad kafarta bi khaliqika wa bari'ika. Dikarenakan engkau dengan begitu mudah kufur kepada penciptamu, mengkufuri kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rupa sedemikian sempurna bagimu. Ya. Kama yuqal fi mithli hadza ala sabili tahakkum wa tahdid. Ya, seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada orang-orang kafir dalam rangka tahakkum wa tahdid, dalam rangka mengejek, mengolok-olok sekaligus mengancam. Ya. Mengolok-olok, mengejek orang-orang kafir sekaligus mengancam mereka. Ya. Kaqulihi ta'ala, ini serupa seperti firman Allah taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 49. Dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah. Ya, setelah orang kafir masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, "Dzuq, rasakanlah. Innaka antal azizul karim." Sesungguhnya engkau, bukankah engkau adalah seorang yang perkasa dan mulia? Rasakanlah. Bukankah kamu di dunia mengaku dirimu itu orang yang perkasa, orang yang hebat, orang yang mulia? Rasakan sekarang di akhirat, merasakan azab yang pedih. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah taala, "Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun." Silahkan kalian makan di dunia, bernikmat-nikmat di dunia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang jahat. Ya. Wa qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah taala dalam surah Az-Zumar ayat 15, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Silahkan kalian sembah, ya, sesuka kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Fussilat, "I'malu ma syi'tum." Silakan berbuat sesuka kalian. Ayat-ayat seperti ini, ya, yang mengatakan "I'malu ma syi'tum," silakan berbuat sesukamu. "Fa'budu ma syi'tum," silakan sembah sesukamu. Ini bukan berarti boleh dikasih pilihan seperti orang-orang liberal. Mereka menggunakan ayat-ayat ini, "Loh, ini kan toleransi. Kita jangan menyalahkan non muslim, jangan menyalahkan ini dan itu. Kan Allah berfirman, 'Fa'budu ma syi'tum,' sembahlah sesuka kalian." Kan Allah memberikan toleransi di sini, memberikan pluralitas. Allahul musta'an. Padahal ayat ini adalah untuk mengejek dan mengancam orang kafir atas sesembahan mereka. Ya. Yaitu silahkan, artinya jangan. Ya. Kalau kita biasanya sudah marah sama anak kita, ya, nasallahu salama, sudah nakal, wis terserah, kan begitu kita. Wis terserah, kan begitu. Bahasa kita juga seperti itu. Ini seperti hadis Rasulullah SAW, ya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya malu, silakan berbuat sesukamu. Bukan berarti kita boleh berbuat sesuka, tetapi justru hadis ini, jika kamu masih punya rasa malu, berarti jangan berbuat sesuka. Ya. Demikian pula, "Fa'budu ma syi'tum," sembahlah sesuka kalian. "I'malu ma syi'tum," beramallah sesuka kalian. Ini justru adalah larangan dari kita beribadah kepada selain Allah, dari kita beramal, ya, tanpa aturan. Demikian ikhwan fillah azakumullah, justru ayat-ayat seperti ini adalah sebagai tahaddud dan sebagai tahakkum, sebagai olokan dan sebagai hinaan dan ancaman bagi orang-orang kafir. Bukan sebagai bentuk toleransi atau pluralitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai sinkretisme. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai. Ya. Wa ila ghairi dzalik, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang serupa seperti ini. Ya. Wa qad qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata pula Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, "Haddatsana Ahmad ibn Sinan al-Wasiti qala haddatsana Abdul Rahman ya'ni ibn Mahdi an Israil an Musa ibn Abi Aisyah Qala, beliau mengatakan sa'altu Sa'id ibn Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah Ta'ala, awla laka fa'awla thumma awla laka fa'awla. Ya, seorang tabi'in ditanya oleh muridnya mengenai ayat ini. Qala, qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Jahal. Perkataan itu adalah perkataan Nabi kepada Abu Jahal. Thumma nazala bihil Qur'an. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang persis dengan ucapan Nabi. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ya. Wa qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i, dan demikian pula berkata Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, dalam kitab tafsir. Haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awana. Tahwilu sanad, ya, ada dua sanad yang beliau sampaikan. Wa haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Muhammad ibn Sulaiman qala haddatsana Abu Awana an Musa ibn Abi Aisyah an Sa'id ibn Jubair. Ya. Dari Sa'id bin Jubair pula qala, beliau mengatakan, qultu li Ibn Abbas. Aku berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala, awla laka fa'awla thumma awla laka fa'awla. Qala, maka Ibn Abbas mengatakan, qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Jahlin thumma anzalahu Allah. Itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahl, kemudian Allah turunkan firman-Nya persis seperti ucapan Nabi. Ya, biasanya Nabi mengucapkan, ya, wahyunya turun dulu baru diucapkan. Kalau ini beliau ucapkan dulu, kemudian pembenarannya dari Allah diturunkan ayatnya. Ya, kalimat ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Siapa namanya Abu Jahal? Ada yang tahu namanya? Kita kenal Abu Jahal itu, Pak. Siapa? Hah? Eh? Huh? Amr bin Hisham, bukan Umar. Amr bin Hisham. Ya, namanya bagus. Bahkan nama asli, julukannya itu bagus. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bapak hukum. Jadi orang Quraisy ketika mereka berselisih, makanya menjadi rujukan, menjadi hakim adalah Amr bin Hisham. Saking terkenalnya kebijaksanaan daripada Amr bin Hisham, digelari orang-orang musyrikin Arab ketika itu sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan atau bapaknya hukum, karena dia ketika memberikan hukum kebijaksanaan. Tetapi ketika turun wahyu dari Allah, turun Al-Quran, Nabi Muhammad disuruh berdakwah, justru yang katanya bapak hukum ini mengingkari hukum Allah. Maka Rasulullah SAW kalau menyebut Abul Hakam Amr ibn Hisham ini dibalik Abu Jahlin, ya, bapaknya kebodohan. Begitu. Saya pahami, ya. Ini asal-usul, ya, daripada kita namai Amr bin Hisham ini sebagai Abu Jahlin. Dia tewas saat kapan? Ada yang tahu? Saat perang Badar. Ya, saat perang Badar dia tewas. Dan tewasnya hanya terkena goresan sedikit dari tombak yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW kepada dia. Ya, terkena goresan sedikit, kemudian dia takut karena Rasulullah SAW pernah dulu mengatakan bahwasanya engkau akan mati. Ya, maka dia begitu ketakutan ketika jalan pulang ke Makkah, Amr bin Hisham ini mati, tewas di jalan. Ya, padahal terkena sayatan yang sedikit dari luka tombak yang dilempar oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya masih riwayat Ibnu Abi Hatim, wa haddatsana Abi. Ya, Abu Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim ini anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi adalah ahlul hadis satu rating dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, satu apa namanya? Satu kedudukan, seperguruan, ya, dengan Imam Ahmad bin Hanbal ketika berguru kepada Abdul Razzaq As-Sun'ani di Yaman. Dan di berbagai macam guru, ya, Hatim Ar-Razi, Ahmad bin Hanbal, dan Yahya bin Ma'in, ini tiga serangkai ulama besar ahlul hadis yang mereka menuntut ilmu bersama-sama. ya, dan menjadi ulama besar, rujukan kaum muslimin. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama, ya, kalaulah tanpa tiga ulama ini hilang ilmu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal berjasa mempertahankan akidah ahli sunnah ketika fitnah Jahmiyah, ya, dan Yahya bin Ma'in dan juga Abu Hatim Ar-Razi, keduanya berjasa dalam ilmu jarh wa ta'dil dalam bab hadis. Kalaulah tidak ada ilmu jarh wa ta'dil, mengenal rawi, keadaan rawi ini baik, ini buruk, ini pendusta, ini jujur, ini siqah, ini lemah, tentu agama ini akan hilang. Tidak diketahui nanti hadis mana yang sahih, mana hadis yang dhaif. Maka dengan berkat, ya, barokah daripada ilmu keduanya, Abu Hatim dan Yahya bin Ma'in, ya, kita bisa mengetahui sanad-sanad hadis sehingga sampailah kepada kita hadis-hadis yang sahih. Ya, rahimahumallahu taala, semoga Allah merahmati mereka bertiga dan ulama-ulama yang lain. Jazahumullahu khairan 'anil muslimin, semoga Allah membalas kebaikan mereka dari kaum muslimin karena mereka memiliki jasa yang sangat besar sampainya ilmu agama kepada kita dengan sebab mereka. Alhamdulillah. Belum mengatakan haddatsana Hisham bin Khalid qala haddatsana Syu'aib an Ishaq qala haddatsana Sa'id. Sa'id bin Jubair. An Qatadah, dari Qatadah. Qauluhu aula laka fa aula thumma aula laka fa aula wa'idun ala atharin wa athari wa'idin kama tasma'un. Yaitu ancaman di atas ancaman, ancaman setelah ancaman, sebagaimana kalian dengar. Waza'amu anna aduwallah Aba Jahlin akhadha Nabiyallah bimajami'i thiyabih. Kisahnya ketika itu dikisahkan oleh guru-guru kami, karena Qatadah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, bahwasanya musuh Allah Abu Jahlin, Amr bin Hisham, mengambil bajunya Rasulullah SAW, ditarik. Sumaqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, celaka kamu dan celaka, sungguh celaka kamu dan celaka. Diulangi berapa? 4 kali. Faqala adullah Abu Jahlin, maka musuh Allah Abu Jahl mengatakan, atawa'adani ya Muhammad, apakah kamu mengancamku wahai Muhammad? Wallahi la tastati anta wala rabbuka, wala rabbuka syai'an. Demi Allah, kamu tidak akan mampu untuk membahayakanku, termasuk Tuhanmu tidak bisa berbuat apapun terhadapku. Sombongnya Abu Jahl. Padahal sumpahnya atas nama Allah. Wa inni la azmin mashi baina jabalain, dan sungguh aku ini lebih mulia walaupun aku berjalan di antara 2 gunung. Sombong, congkak. Yang namanya gunung itu tinggi. Dia berjalan di atasnya, kan dia kecil, tapi dia merasa lebih tinggi daripada gunung yang mengapit dia. Inilah orang sombong. Orang sombong padahal dia rendah, ya. Dia berjalan di antara 2 gunung pun dia merasa dialah yang paling tinggi, dialah yang paling besar. Padahal dia tahu sebelah kanannya besar, sebelah kirinya besar. Itulah orang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu orang sombong nanti pada hari kiamat dibangkitkan jamasali durrah, seperti biji yang kecil, atau ada yang mengatakan, menerjemahkan seperti semut, ya. Karena kecilnya, rendahnya dia. Ya. Seorang yang sombong di dunia dibangkitkan dalam keadaan hina, rendah dan kecil. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dan firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja? Qala sudi ya'ni la yub'ath. Apakah manusia mengira bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan? Waqala Mujahid wa Syafi'i wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Adapun yang ditafsirkan oleh Mujahid, Syafi'i, Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam, penafsiran yang kedua, ya'ni la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira dia hidup di dunia akan dibiarkan, tidak diperintah dan tidak dilarang? Jadi ada 2 penafsiran. Ya. Yang pertama, apakah manusia mengira dia tidak akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat? Penafsiran yang kedua, apakah manusia mengira Ya, dia akan dibiarkan, tidak diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi aturan hidup di dunia. Ya, ini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bahkan pertanyaan itu adalah jawabannya. Ya, tentunya manusia akan dibangkitkan, tentunya manusia itu di dunia ini akan diperintah dan akan dilarang dengan aturan-aturan Allah. Wadh-dhahiru anna al-ayata ummul halain. Zahir daripada ayat ini bisa mengandung dua makna tadi. Ya. Ai laisa yutraku fi hadhihi dunya muhmala la yu'maru wa la yunha. Yaitu manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja di dunia ini sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang. Sehingga kalau orang di dunia ini tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka dia hidup sia-sia. Sudah, siap-siap. Tidak ada manfaatnya. Dan manfaat, ya, kita hidup di dunia ini akan kita peroleh dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yutraku fi qabrihi sudah, dan tidak pula dia akan dibiarkan di kuburnya, ditinggalkan sia-sia. La yub'ats, tidak dibangkitkan. Bal huwa ma'murun manhiyun fid dunya, bahkan dia akan diperintah, dilarang ketika di dunia. Mahsyurun ilallah fid daril akhirah, dan dia akan dibangkitkan, ya, di kuburnya di negeri akhirat. Ya, inilah ikhwan fi din azakumullah, maksud daripada manusia di dunia ini hidup adalah untuk diperintah Allah, untuk dilarang Allah, dan untuk dibangkitkan, mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Wal maqsudu huna itsbatul ma'ad, dan maksud tujuan daripada ayat ini Allah sampaikan adalah untuk menetapkan hari kebangkitan. Ya. War raddu 'ala man ankarahu min ahli az-zighi wal jahli wal 'anad, dan juga ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang jahil, dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ada tiga kategori orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Imma dia orang yang menyimpang hatinya. Menyimpang hatinya, dia lebih condong dengan dunia, dia cinta dunia. Sehingga tidak menginginkan akhirat dan tidak mau, ya, berpindah alam ke negeri akhirat. Atau karena kejahilan, tidak tahu. Atau dikarenakan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Wa li hadza qala ta'ala mustadillan 'ala al-i'adah bil bada'ah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti bahwasanya hari kebangkitan itu ada dengan Allah menyampaikan permulaan kehidupan kita. Apa itu firman-Nya? Alam yakun nutfatan min manihi yumna, bukankah manusia itu dulu berasal dari air mani yang keluar, ya, dari bapak ibunya? Ai amma kanal insan nutfatan dha'ifatan min ma'in mahin, bukankah dulu manusia itu hanya setetes air mani yang lemah, yang tidak berdaya, yang hina, yang jijik. Kita lihatnya aja jijik. Ya'ani yuraqu min al-aslabil arham, yaitu dialirkan dari tulang sulb menuju rahim ibu. Dari tulang sulbnya laki-laki, ya, menuju rahimnya ibu. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian setelah nutfah menjadi 'alaqah, sekumpul darah. Kemudian Allah ciptakan dengan sedemikian rupa penciptaan yang sangat indah ini. Ai fasara 'alaqatan tsumma mudghatan, yaitu setelah nutfah menjadi 'alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Tsumma syakkala, kemudian Allah bentuk rupa serupa manusia seperti kita ini. Wa nafakha fihi ruh, kemudian Allah tiupkan di dalamnya ruh. Fasara khalqan sawiyan salimal a'dha, kemudian jadilah manusia makhluk yang sempurna, yang lengkap tubuh-tubuhnya dzakaran au untha, laki-laki atau perempuan, biiznillahi wa taqdirih, dengan izin Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Oleh karena itu maka Allah jadikan dari satu jenis, sama satu nutfah, laki-laki dan perempuan asalnya sama, yaitu setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dari sesuatu yang sama. Kemudian Allah jadikan dari sesuatu yang sama itu menjadi laki-laki dan perempuan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang mampu untuk menghidupkan kita tadi dari setetes air mani yang hina sampai kemudian menjadi tubuh yang sempurna, itu maha mampu untuk menghidupkan apa yang sudah mati yang pernah terciptakan. Tentunya itu lebih ringan. Ai amma hadzal ladzi ansyahadal khalqa sawiyya min hadhihi nutfah adh-dha'ifa biqadirin ala an yu'idahu kama bada'ahu. Bukankah Allah yang telah menciptakan makhluk ya dari setetes nutfah yang sangat lemah kemudian menjadi makhluk yang sempurna, itu maha mampu untuk mengulangi penciptaannya sebagaimana Allah awali penciptaannya. Wa tanawwalul qudrah lil i'adah, sehingga ya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi penciptaannya itu sangat mudah. Ya, menciptakan dari sesuatu yang belum ada dengan menciptakan sesuatu yang sudah ada, mudahan mana? Mudah mana? Mudah membuat sesuatu yang sudah ada contohnya. Ya. Kita manusia saja suruh desain rumah. Saya pengen rumah yang belum pernah ada di dunia ini. Pusing. Arsiteknya pusing. Kayak apa yang belum pernah ada di dunia ini? Kayak gini, oh sudah di sana. Pusing kita, ya Pak. Pusing. Tapi kalau tolong desainkan saya rumah yang seperti itu loh. Gampang. Oh, yang kayak gitu. Mudah. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, menciptakan sesuatu yang pernah ada itu lebih gampang dibandingkan menciptakan sesuatu yang sama sekali belum pernah ada. Yang anehnya manusia tidak ada yang mengingkari bahwasanya manusia itu dari setetes air mani. Kemudian setelah dia jadi manusia, dia mengingkari Allah bisa menghidupkan kalau kita sudah mati. Kan aneh. Ya, sesuatu yang sangat aneh. Imma bitariqil aula binisba ilal bada'ah, bisa dari sisi lebih, Allah lebih mampu, atau imma musawiyah alal qaulain, atau sama. Ya, artinya kalau Allah bisa menciptakan sesuatu dari air mani yang begitu hina, tentunya Allah bisa menciptakan ya sesuatu yang sudah pernah ada. Atau yang kedua tadi, yang pertama, kalau Allah bisa menciptakan sesuatu dari setetes air mani, Allah lebih mampu menciptakan manusia yang sudah pernah terciptakan. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dari sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ulangi penciptaannya, dan pengulangan penciptaan itu ahwanu 'alaihi, lebih ringan, lebih ahwan. Ahwan haun itu bagaikan kapas, sangat ringan. Sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kembali. Demikian dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wal awal ashhar kama taqaddam fi surati Ar-Rum bayanuhu wa taqriruhu, wallahu a'lam. Adapun yang pertama tadi lebih jelas, artinya Allah tentunya lebih mampu, lebih gampang, lebih ringan untuk menciptakan sesuatu yang sudah pernah terciptakan. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Syababah an Syu'bah an Musa ibn Abi Aisyah an akhiri annahu kana fawqa syath yaqra'u wa yarfa'u sawtahu bil Qur'an. Bahwasanya beliau pernah naik di atas satah, di atas sesuatu tempat yang tinggi, membaca dan mengangkat suaranya, yaitu Musa ibnu Abi Aisyah. Wa idza qara'a, ketika sampai pada firman Allah Ta'ala, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, qala, beliau menjawab, subhanakallahumma fabala, maha suci engkau ya Allah, tentu saja engkau mampu. Ya, artinya ketika ada yang membaca alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, ya, kita menjawab, subhanakallahumma bala, maha suci engkau ya Allah, fabala, tentu saja engkau maha mampu. Ini sanadnya hasan kepada Musa bin Abi Aisyah, tapi bukan seorang sahabat, jadi riwayatnya terputus. Ya. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Kemudian sanad ini dikuatkan dengan yang sanad berikutnya dari riwayat Abu Dawud, haddatsana Musa ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Musa ibn Abi Aisyah qala kana rajulun yusalli fawqa baitih. Nah, kalau tadi tidak disebutkan ini, kalau ini disebutkan bahwasanya seseorang dari sahabat salat di atas apa namanya atap rumahnya. Kalau orang Arab atapnya kan datar, ya. Fakana idza qara'a, ketika beliau membaca alaiza dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, qala, beliau menjawab, subhanaka fabala, maha suci engkau ya Allah, tentu saja engkau mampu. Fasa'aluh, maka orang-orang bertanya kepada salah seorang sahabat tadi. Qala, maka sahabat tadi mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja, ya, tafarrada bihi Abu Dawud walam yusam hadhihi sahabi. Ya, Imam Abu Dawud As-Sijistani bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dan nama sahabatnya tidak disebut, wala yadurru dzalik, tetapi ya majhulu sahaba la yadur. Ya, nama sahabat yang tidak disebut itu tidak memudaratkan sebuah riwayat. Karena sahaba kulluhu udul, seluruh sahabat itu adil. Yang penting adalah sanad kepada yang mengatakannya itu sahih. Ya, sanad kepada yang mengatakannya itu hasan. Ya, sanad dari Abu Dawud atau Ibnu Abi Hatim sampai kepada Musa Ibnu Abi Aisyah itu sanadnya hasan. Sehingga ketika beliau menceritakan seorang sahabat walaupun tidak disebut namanya, maka itu tidak memudaratkan riwayat tadi. Sehingga ini bisa diamalkan. Ya, kalau kita membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, kita bisa menjawabnya dengan subhanaka fabala atau subhanakallahumma fabala. Ya. Adapun riwayat yang berikutnya, riwayat Abu Dawud pula, haddatsana Abdullah ibn Muhammad Az-Zuhri qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Isma'il ibn Umayyah sami'tu a'rabiyan yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar seorang badui, tidak diketahui baduinya ini siapa, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qara'a minkum bittin wazaitun fantaha ila akhiriha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, barang siapa yang membaca di antara kalian surah At-Tin dan surah Az-Zaitun kemudian sampai alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin, ya, maka katakanlah bala, tentu saja, wa ana ala dhalika minasyahidin, dan aku atas perkara demikian termasuk orang yang menyaksikan. Wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah, dan barang siapa membaca la uqsimu biyaumil qiyamah ila qawlihi alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala, katakanlah bala. Kita yang mendengar itu menjawab dengan bala. Wa man qara'a al-mursalat, dan barang siapa yang menjawab membaca surat al-mursalat kemudian sampai firman Allah, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ, katakanlah kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini, hadisnya do'if karena di sini tadi ada seorang A'rabi. Dalam sanadnya A'rabi, tidak disebut A'rabinya ini siapa. Ya, kalau tadi riwayat yang sebelumnya itu sahabat, tidak disebut namanya, kalau dia sahabat terpercaya. Tapi kalau seorang A'rabi di sini katanya mendengar dari Abu Hurairah, ini majhul, ya, majhulul ain, tidak diketahui ini orangnya siapa. Maka riwayatnya tidak bisa kita pakai, riwayatnya tertolak. Tapi disampaikan di sini sebagai penguat bagi yang tadi membaca la uqsimu biyaumil qiyamah sampai kemudian alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kita jawab dengan bala, tentu saja ya Allah. Ya. Wa rawahu Ahmad an Sufyan bin Uyainah wa rawahu Tirmidzi, demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan bin Uyainah dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dengan riwayat tersebut, dan diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Ismail bin Umayyah, beliau mengatakan qultu lahu man haddatsaka, aku berkata kepadanya, yaitu siapa yang menceritakan hadis ini, yaitu rajulun sadaqa an Abi Hurairah, yaitu seseorang yang jujur dari sahabat Abu Hurairah. Ini pun ya riwayatnya sama, tidak disebut orangnya, sehingga riwayat ini tambahan lafad-lafad yang selain daripada yang bala terhadap jawaban alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, itu dhaif. Tapi ini untuk menguatkan riwayat bahwasanya kita menjawab bala atau subhanakallahumma fabala atau subhanaka bala ketika mendengar firman Allah Ta'ala alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kita jawab bala atau subhanakallahumma fabala, atau kita jawab subhanaka bala, begitu. Dan terakhir dari tafsir ini, tafsir surah Al-Qiyamah, qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah, ya, dari Qatadah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dzukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'aha qala subhanaka fabala. Dari Qatadah, beliau seorang tabi'in, beliau menyebutkan bahwasanya disebutkan kepada kami bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, beliau menjawab subhanaka fabala. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دار ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بهذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. Bahwasanya Ibnu Abbas ketika sampai pada ayat ini beliau menjawab subhanaka fabala. Jadi ini amalan yang diamalkan oleh Abu Hurairah, ya, dari Ibnu Abbas afan radhiyallahu anhuma. Akhir tafsir surah Al-Qiyamah, demikian akhir tafsir surah Al-Qiyamah. Walillahil hamdul minnah, hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah. Ya, ini riwayat sahih sehingga kita bisa amalkan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi riwayatnya hasan, dan dari sahabat tadi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun tadi yang surat At-Tin, surat apa lagi? Surat Mursalat, surat Al-A'raf, ini riwayatnya dhaif. Tetapi kalau kita amalkan misalkan dalam rangka doa sendiri, itu tidak mengapa. Misalkan ketika ada ayat rahmat, kita berdoa dalam hati memohon rahmat Allah. Lewat ayat tentang surga, kita meminta ya Allah, ya, untuk dimasukkan ke dalam surga. Lewat tentang ayat tentang neraka jahannam, kita berlindung kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak mengapa. Ya, artinya memang Rasulullah pun demikian. Kalau lewat ayat rahmat, beliau meminta rahmat kepada Allah. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung kepada Allah dari ayat dari azab neraka jahannam. Tafadhal kumandangkan azan, kita lanjutkan insyaallah berikutnya pada tafsir surah Al-Muddatsir insyaallah. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir berikutnya Tafsir Surah Al-Muddathir. Tafsir Surah Al-Muddathir wahia makiyah. Surah ini merupakan surah makiyah. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, "Tsabata fi sahih al-Bukhari min hadits Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir." Telah terdapat dalam Sahih Bukhari dari hadis Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Jabir ibn Abdullah, "Annahu kana yaqul," bahwasanya beliau mengatakan, "Awwalu syai'in nazala minal Qur'an ya ayyuhal muddatsir." Jabir bin Abdullah mengatakan radhiyallahu an, pertama kali yang turun dari Al-Qur'an adalah surah ya ayyuhal muddatsir. Wa khalaful jumhur, di mana pendapat beliau ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat. Fadhahabu ila anna awwal al-Qur'an nuzulan ya qawluhu ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kama sayati dhalik hunalaka insyaallah. Di mana mayoritas ulama dari kalangan sahabat mengatakan pertama kali yang turun dari Al-Qur'an adalah surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagaimana telah datang, akan datang, dan kita sudah bahas pada surah Al-Alaq. Qala Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari ya, dalam sahihnya, haddatsana Yahya qala haddatsana Waqi' an Ali bin Al-Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir qala sa'altu Aba Salamah ibn Abdul Rahman an awwali ma nazala min Al-Qur'an. Yahya bin Abi Katsir bertanya kepada Aba Salamah, aku berkata kepada Aba Salamah ya, Abdurrahman bin Abdurrahman, mengenai awal yang turun dari Al-Quran. Faqala, maka Abu Salamah ibn Abdurrahman mengatakan, ya ayyuhal muddathir. Qultu, maka aku berkata, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bukankah yang pertama kali turun itu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq? Faqala Abu Salamah, maka Abu Salamah mengatakan, sa'altu Jabir ibn Abdullah an dhalik. Aku dulu pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengenai perkara ini. Ya, wa qultu lahu mithla ma qulta li. Maka aku bertanya kepadanya semisal apa yang kamu bertanya kepadaku. Bukankah iqra yang pertama kali turun dari Al-Qur'an? Faqala Jabir, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "La uhadditsuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidaklah menceritakan kepadamu hadis kecuali yang Rasulullah ceritakan kepadaku hadis tersebut. Qala, beliau menceritakan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Jawaztu bi Hira, falamma qadaitu jiwari habittu fanuditu." Ketika aku sudah hampir selesai di Gua Hira, aku sudah menyelesaikan ibadah di sana, ya, aku mulai turun, kemudian aku dipanggil. Terdengar suara memanggilku. Fanadhartu an yamini falam ara syai'a. Aku melihat ke sebelah kanan, tidak melihat apapun. Ya. Fanadhartu an shimali falam ara syai'an. Aku menoleh ke sebelah kiri, aku tidak melihat apapun. Fa'ataitu fanadhartu amami falam ara syai'an. Aku melihat di hadapanku, tidak ada apapun. Ya. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Aku menoleh ke belakang, aku tidak melihat apapun. Fa rafa'tu ra'si fa ra'aitu syai'a. Maka aku angkat kepalaku ke atas, kemudian aku melihat sesuatu. Ya. Fa ataitu Khadijah, maka aku berlari menemui Khadijah. Fa qultu, dan aku mengatakan, dathiruni dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Wa sabbu 'alayya ma'an barid, dan tuangkan atas kepalaku air yang dingin. Jadi Rasulullah minta diselimuti dan minta dituangkan air dingin di kepalanya karena demam panas melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, ya, sesuatu yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Faqala fadzthiruni, maka Khadijah menyelimutiku, wasabbu alayya ma' barid, dan menuangkan atas kepalaku, kata Rasulullah, air yang dingin. Qala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, fanazalat ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, ini kisahnya. Hadza saqahu min hadzal wajh. Demikian ya riwayat ini dari sisi riwayat Bukhari. Wa qad rahu Muslim min tariqi Uqail an Ibn Shihab an Abi Salamah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalan periwayatan Uqail dari Ibn Shihab Az-Zuhri dari Abi Salamah. Beliau mengatakan akhbarani Jabir Ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah mengkhabarkan kepadaku annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Nah, ini yang perlu di garis atasi. Ya. Kalau bahasa Indonesia garis bawahi, kalau bahasa Arab garis atasi. Inilah yang perlu kita garis atasi, yang perlu kita perhatikan, bahwasanya Rasulullah menceritakan mengenai fatratul wahyu. Masa futurnya wahyu, masa waktu wahyu itu berhenti. Ya. Jadi Rasulullah pernah dapat wahyu, yaitu surah Al-Alaq, Iqra, kemudian beberapa tahun berhenti, enggak pernah dengar lagi, tiba-tiba turunlah surat Al-Muddatsir tadi. Ya. Faqala fi hadithi, dan mengatakan dalam hadisnya, fabayna ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika aku sedang berjalan, ya tadi melewati Gua Hira, aku mendengar tiba-tiba suara dari langit. Farafa'tu basari qibala sama. Maka aku mengarahkan pandanganku ke arah langit. Fa'idal malak alladhi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursiin bainas sama'i wal ard. Rupanya ketika itu ada malaikat yang pernah mendatangiku ketika di Gua Hira. Malaikat tersebut duduk di atas kursi, yang kursi tersebut ya di antara langit dan bumi. Farafa'tu fajasastu minhu, kemudian aku ketika melihat aku terjatuh karena kaget dan takut. Ya. Karena malaikat Jibril ketika datang di Gua Hira, ya, walaupun rupanya sama, tapi tubuhnya tidak sebesar yang dilihat saat ini. Ya, karena pada waktu yang pertama beliau mendekap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ini, ketika surat Muddatsir yang diturunkan, malaikat Jibril menampakkan diri duduk di atas kursi di atas di antara langit dan bumi. Sampai Nabi terjatuh, hatta hawaitu ilal ardh, sampai aku terjatuh ke bumi. Waji'tu ila ahli, kemudian aku pulang ke keluargaku. Fakultu, dan aku mengatakan zammiluni, zammiluni, fazammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian keluargaku menyelimutiku. Wa anzalallah, saat berselimut itulah turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan. Ila qawlihi fahjur, sampai firman Allah Ta'ala fahjur. Ya. Qala Abu Salamah, warrujza fahjur, rujz al-awthan. Warrujza fahjur, rujz yaitu berhala-berhala tinggalkanlah. Berhala-berhala tersebut tinggalkanlah. Thumma hamyal wahyu wa tataba', kemudian setelah itu wahyu terus turun dan silih berganti wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha siyaq wal mahfud. Dan bentuk riwayat ini adalah bentuk riwayat yang lebih terjaga. Wa huwa yaqtadi annahu qad nazal wahyu qabla hadha, yaitu bahwasanya wahyu telah turun sebelum ini. Yaitu pada hadisnya, lafadznya, fa'idal malaku alladhi ja'ani bihira, yaitu rupanya yang duduk di atas kursi tadi di antara langit dan bumi adalah malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Wahuwa Jibril, itulah malaikat Jibril alaihi salam ketika datang murid Nabi Muhammad membawakan firman Allah Ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. Kemudian setelah turun surat Al-Alaq terjadi fatrah. Ya, terjadi kekosongan turunnya wahyu. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ya. Baru setelah itu turun wahyu kembali. Ya, sama-sama di gua Hira. Kalau yang pertama di dalam gua Hira, kalau yang kedua tadi beliau sudah keluar dan melewati gua Hira. Wa wajhul jam'i anna awwala syai'in nazala ba'da fatratil wahyi hadhihi surah. Ya, sehingga kita bisa sinkronkan bahwasanya pertama kali yang turun dari Al-Qur'an setelah masa turun fatrahnya wahyu adalah surat ini. Jadi kalau mengatakan surat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, itu benar. Kalau dia mengatakan yang pertama kali turun adalah Al-Muddatsir, itu juga benar, tetapi apa? Yaitu pertama kali turun setelah masa terputusnya wahyu. Atau dengan kata lain adalah surat yang kedua. Ya, surat yang kedua. Kama qala Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Al-Laits qala haddatsana Uqailan min Shihab qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman yaqul أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bahwasanya Jabir bin Abdullah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda thumma fatara al-wahyu anni fatratan bayna fabaina ana amshi id sami'tu sawtan min as-sama'. Kemudian futurlah wahyu, terputuslah wahyu dariku satu masa. Maka kemudian setelah itu ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit, farafa'tu fazari, kemudian aku angkat kepalaku. Fa idal malak alladhi ja'ani qa'id ya ala kursiin bainas sama'i wal ard. Ya, ketika aku angkat kepalaku, rupanya itu adalah malaikat yang dulu mendatangiku, yang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Fajazaitu minhu farakan hatta hawaitu ilal ard. Maka aku terkaget sampai aku terjatuh ke tanah. Fajitu ahli, maka aku mendatangi keluargaku. Fakultu, dan aku katakan zammiluni zammiluni, ya, selimuti aku, selimuti aku. Fazammiluni, kemudian mereka menjelimutiku ketika aku berselimut. Faangzalallah, Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya, jadi turunnya ya ketika beliau berselimut. Tsumma hamiyal wahyu wa tataba', kemudian terus wahyu turun, turun dan seterusnya. Kemudian riwayat satu lagi diriwayatkan oleh At-Tabrani, haddatsana Muhammad ibn Ali ibn Syu'aib As-Simsar qala haddatsana Al-Hasan ibn Bishr Al-Bajali qala haddatsana Al-Mu'adh ibn Imran an Ibrahim ibn Yazid sami'tu ibn Abi Mulaikah yaqul, aku mendengar Ibn Mulaikah mengatakan sami'tu Ibn Abbas yaqul, aku mendengar Ibn Abbas mengatakan innal Walid ibn al-Mughirah sana'a li Quraisy ta'aman, bahwasanya Walid ibn al-Mughirah membuat makanan untuk menjamu orang Quraisy. Falamma akalu minhu, ketika mereka sedang makan dari jamuan Walid bin Mughirah, qala, dia mengatakan ma taqulun fi hadhihi ar-rajul, apa pendapat kalian, apa yang kalian katakan mengenai orang ini? Yaitu maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan sahir, bahwasanya Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Wa qala ba'duhum, ada yang mengatakan lagi laisa bisahir, bukan tukang sihir. Qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan kahin, dukun, menuduh Nabi Muhammad dukun. Qala ba'duhum laisa bikahin, yang lainnya menjawab bukan dukun. Qala ba'duhum, maka sebagian lagi mengatakan syair, penyair. Qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan laisa bisyair, bukan penyair. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan lagi bal sihrun yu'sar, bahkan Nabi Muhammad orang yang disihir. Ya, fa ajma'a ra'yuhum 'ala annahu sihrun yu'sar, maka akhirnya mereka bersepakat bahwasanya untuk menggelari, menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang terpengaruh sihir, artinya disihir. Ya. Fabalagha dzalika an-nabi, maka berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hazina wa qana'a ra'sahu wa dathara. Maka beliau pun sedih, beliau akhirnya tertunduk kepalanya dan beliau berselimut ketika itu. Fa anzalallah, maka turun firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Ini adalah versi yang lain riwayat tentang asbab nuzul daripada surah ya ayyuhal muddatsir. Tapi riwayat yang terakhir tadi sanadnya dhaif karena ada Ibrahim Ibnu Yazid Al-Khawzi. Ibrahim bin Yazid Al-Khawzi ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Kalau ada riwayat dari Ibrahim bin Khazi Ibrahim bin Yazid Al-Khawzi, ini riwayatnya ditinggalkan. Sehingga yang benar adalah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini ketika berselimut setelah melihat malaikat Jibril di mana? Di gua Hira. Ya, ya, malaikat Jibril duduk di kursi di atas di antara langit dan bumi. Demikian ikhwanu fillah rahimakumullah, pembukaan dari surah Al-Muddatsir. Dan sebelum kami tutup ikhwanu fillah rahimakumullah, pentingnya sekali kita mengingatkan untuk kita untuk bersabar, untuk rajin membaca tafsir Al-Qur'an. Ya, walaupun ya mungkin bahasanya sebagian kita asing, ya dengan pembahasan kitab ini asing, banyak riwayatnya, banyak sanadnya, banyak ini, banyak itu. Tapi sabar, ya, karena dengan kesabaran itu kita akan terbiasa. Telinga ini tergantung kebiasaan kita. Ya, kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan menikmatinya. Ya, karena tafsir yang paling selamat direkomendasikan para ulama adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, tidak ada filsafatnya, tidak ada riwayat-riwayat yang berlebihan dari riwayat Israiliyatnya, tidak ada perkara-perkara yang membingungkan. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir salafi, tafsir seorang salafi. Karena di situ beliau sangat kokoh dalam membahas masalah akidah. Ya, dan kita fahami beliau seorang ahlul hadith, sehingga tafsirnya sangat kelihatan dari seorang ahlul hadith. Beliau seorang muarrikh, seorang pakar sejarah, sehingga ketika membahas tentang sejarah beliau pun sangat lugas. Dan kita ketahui pula beliau adalah seorang syafi'i, seorang yang bermadhab syafi'i madhab, sehingga dalam bab-bab fikih beliau condong kepada pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Dan kita tahu dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, Al-Imam Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Hirani Al-Dimashqi. Sehingga kalau kita perhatikan ketika beliau membahas tentang asma wa sifat, membahas tentang tauhid, membahas tentang ya perkara-perkara akidah, beliau sangat kokoh dan persis pembahasannya seperti pembahasannya Syekhul Islam. Kalau kita memperhatikan, kita baca Majmu' Fatawa Syekhul Islam dengan tafsir ini hampir-hampir mirip bahasa-bahasanya, ungkapan-ungkapan kata. Dan beliau pula berguru kepada temannya beliau sendiri, yaitu Al-Hafidh Al-Imam Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini bukan hanya rekan belajar beliau, tapi Ibnu Katsir juga berguru kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga dalam masalah riqaq, dalam masalah nasihat melembutkan hati, kita dapat di dalam tafsir ini pun sangat bagus. Sehingga kita mempelajari tafsir itu, mempelajari ilmu agama ini secara lengkap. Sehingga sabar, ana dulu menyampaikan, bisa jadi kita selesaikan tafsir ini sampai 10 tahun, ya sabar. Al-Quran saja turun 23 tahun. Kita sabar. Satu ayat demi satu ayat kita dengarkan. Ya, bukankah Rasulullah pernah bersabda, ya, Afala yaghdu ahadukum ila al-badha fayati minhu biqaumawain amlahain bighairi ithmin wala qati'ati rahim. Tentunya maukah kalian ya pulang dari kebun membawa dua unta yang sangat besar ya tanpa menyebabkan kejelekan, tanpa menyebabkan putus silaturahim? Ya tentunya kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Kita semuanya cinta seperti itu wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fa yaqra ayatain min kitabillah?" Kalau begitu tidak akan kalian datang ke masjid membaca dua ayat dari kitabullah, atau yadrus atau mempelajari dua ayat dari kitabullah. Fa huwa khairun min qaumawaini amlahaini. Maka sesungguhnya dua ayat yang kita pelajari dalam tafsir ini di dalam masjid ini itu lebih mulia, lebih berharga dibandingkan dua ekor unta yang besar, yang gemuk yang kita dapatkan gratis. Ya, lebih berharga daripada dunia yang kita kumpulkan. Jangan bosan-bosan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan, untuk memahami Al-Qur'an dan menjadikan kita sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.